kata cinta lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku, harus tabah menjalani. Tentukan sikapku, tiada tempat mengadu, hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu.